deriting cikikik bunga peting ngariung di juru diskotik nyiar lalaki aku ditawel maling tawel diciwit maling maling nyiwit ditraktir langsung Satres. punya kainung bapak. Namina kokok, nu babaung, namina kokok, anu. Thank you. Bye.

dorong tilas gogok anting sagede tatakan. Rembang age boy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anak nasat tengah losin bari jencan pernah kawin mun ditalumping si horeng tukang ulin di diskot. Materialistis, nanaon beda najeng juri kuris. naon berana jeung kiciwis di kota gede. Jeng tarumpa eh ayahku enteng, eh ayahku murah, eh ayahku hina, nista kabina-bina. Lami-lami mencinta desa di Merongan sarang kuan ini mulanya loyornya cerung kampu kancing-kancingan kalau ngaruh ya pas ngantung makar kancing-kancing makap. Yeah, man. teyep, kucuprat, sorodot, gejebur. Hati basah, aku rasakan cinta. Teyep, kucuprat, sorodot, gejebur. Hati basah, aku rasakan cinta. Cinta sanis, kalerasan ti serule. Aku ket sanis, kalerasan ti sorodot. Teyep, kucuprat, sorodot, gejebur. Ketayap kucuprak sorodot gejebur.